Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man itaba'ahudah sallama tasliman kathira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang syahid dari masdar, yani maf'ul mutlak yang mansub, di mana amilnya wajib dibuang. Ini disyaratkan oleh beliau dalam ucapannya, walhazhu hatmun ma'atin badala min fi'lihi kanadlanil kandula. Pembuangan amil itu wajib, mesti. Bersama masdar yang datang menggantikan dari fi'ilnya. Seperti nadla nilad gandula. Ini mengisyaratkan kepada ucapan menyair. Ya muruna bidahna khifafan iyabuhum wa irji'na min diyarihim buhra bujral haqaibi. Ala hina alhannasa jullu umurihim. Fanadlan zuriqul mala nadla sa'alibi. Mereka melewati daerah dahna dalam keadaan kosong tasnya. Wayarji'na, kemudian mereka kembali dari darin dalam keadaan tasnya penuh dengan isi. Alahini alhannas julu umurihim, ketika manusia dalam keadaan terlalaikan dengan urusan besar mereka, fanadlan zuriqu, maka samberlah wa zuriq almal, harta, seperti menyambarnya as-sa'alib, yakni ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Rawaghon as-sa'alib, yakni berjalan ke kanan dan ke kiri dengan cepat sambil mengambil barang-barang. Di sini syaitnya mana? Ya, fanadlan, ya, zuriq al-mal. Di sini nadlan menggantikan apa? Menggantikan fi'ilnya, undul. Ya, zuriqu al-mala. Kalau nadla yang kedua sebagai apa, maful? Mutlak. Yang puji apa? Mubayyin li naw', ya, li naw'i, li naw'i amilih. Fanadlan, kita lanjutkan. Fanadlan naibun manaba fi'il amr. Maka nadlan di sini menggantikan tempatnya, posisinya fi'il amr, yaitu undul. Wa nadl, makna an-nadl adalah khatfu asy-syai' bisur'ah, menyambar sesuatu dengan cepat. Ya. Mengambil sesuatu dengan cepat. Zuriq munada wa taqdir nadlan ya zuriqu al-mal. Takdirnya adalah ambil dengan cepat, sambar dengan cepat, wahai zuriq al-mal, harta. Wa zuriqu ismu rajulin. Zuriq adalah nama seseorang. Wa jazal musannif an yakuna marfu'an badala binadla. Al-musannif membolehkan untuk zuriq dirafakan oleh nadl. Ya, kalau yang pertama kan sebutkan i'rabnya sebagai munada. Hudhifa minhu harfu an-nida. Boleh kata al-musannif, yakni Ibnu Malik, ya, untuk dia zuriq dirafa'kan oleh nadl. Wa fihi nadhar, tapi padanya ada kelemahan. Lihat ada catatan kayak juga. Habis ini dijelaskan. Walau kana zuriq fa'ilan la ja'a bihi munawwana. Seandainya zuriq itu fa'il dari nadla, niscaya dia datang dalam keadaan ditanwin. Zuriqun. Li'annahu ismu rajul kama 'alimta, karena zuriq adalah nama seseorang sebagaimana yang telah kau ketahui. Falamma ja'a bihi غير منون فلما جاء به غير منون تتكلم penyair mendatangkan zuriq dalam keadaan tidak ditanwin, alimna annahu munada, maka kita ketahui bahwa saya adalah munada dengan harfi nida ini dibuang. Amin huna ta'lam, dan dari sini kau mengetahui annahu la da'ya li munaqashati asy-syarih, dan dari sini kita mengetahui ataupun kau mengetahui bahwa saya tidak ada kebutuhan untuk kita memunaqashah asy-syarih. Allah tirodda biha, yang mana beliau asy-syarih membantah dengannya al-musannif. Ya. Radda biha ala musannif za'mahu, ini persangkaan musannif anna zuriq fa'il. Wa fi nadhar li'annahu in ja'ala nadlan naiban atau in ju'ila bisa ya. Li'annahu in ja'ala nadlan naiban manaba fi'il amri lil mukhatabi wa taqdir undul lam yasih an yakuna marfu'an bihi. Kenapa lemah kalau di katakan bahwa zuriq itu adalah fa'il dari nadl? Karena katanya seandainya nadl dijadikan pengganti, ya, dari fi'il amr lil mukhatab, untuk yang diajak bicara, maka takdirnya berarti undul. Ya. Li'anna in ja'ala, karena seandainya dijadikan nadlan sebagai ganti dari fi'il amr untuk mukhatab, berarti takdirnya undul. Lam yasih, maka itu tidak benar. Lam yasi'an yakuna marfu'an bih, maka tidak benar untuk dia dirafa'kan dengannya. Ya, jika nadlan dibawa kepada makna fil amr, maka tidak benar untuk ruzaiq apa? Zuraiq dirafakkan dengannya. Kenapa? Li'anna fi'l al-amr idza kana lil mukhatabi la yarfa'u zahira. Karena sudah kita ketahui bahwasanya fil amr apabila diperuntukkan untuk satu orang ya. La yarfa' zahira, tidak merafakkan isim zahir, ya kan? Idrib, ijlis. Ya. Sedangkan tadi nadlan dibawa kepada undul. Maka tidak bisa untuk zuraiq dijadikan fa'ilnya, karena undul menuntut fa'il yang mustatir wujuban. Yakunu marfu'an bih. Saya ulangi, karena fil amr apabila diperuntukkan untuk satu orang laki-laki, maka dia tidaklah merafakkan isim zahir. Demikian pula apa yang menggantikan dari fil amr, dia tidak juga merafakkan isim zahir. Ya. Lakinnal manqul annal masdar la yanubu manaba fi'il amr lil ghaib. Hanya saja yang dinukil adalah bahwasanya masdar tidaklah menggantikan posisi fi'il amr untuk ghaib. Tinggalannya ada yang terlewati. Wa in ju'ila naiban manaba fi'il amr, adapun kalau zuraiq dijadikan sebagai ataupun nadlan dijadikan menempati tempatnya fi'il amr untuk ghaib, maka takdirnya liandul, berarti kan? Soha an yakuna marfu'an bi, maka benar untuk zuraiq dirafa'kan dengan nadl. Lakin al manqul, hanya saja yang dinukil adalah bahwasanya masdar itu la yanubu manaba fi'il al-amril ghaib. Masdar tidak menggantikan tempatnya fi'il amr untuk ghaib, tidak. Ini kelemahan juga. Wa inna ma yanubu manaba fi'il al-amri lil mukhatab. Hanyalah dia masdar menggantikan fi'il amr untuk mukhatab yang diajak bicara. Contoh durban zaidan, ai idrib zaidan, wallahu alam. Ini insyaallah jelas ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Kemudian wa ma li tafsilin ka imma man 'amiluhu yuhdhafu haythu 'anna. Dan masdar yang didatangkan untuk tafsil merinci apa yang sebelumnya, seperti imma manna ba'du wa imma fida'an, ini mensyaratkan kepada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan kita baca. Hatta idza fantumuhum fashuddul wathaq fa imma manna ba'du wa imma fida'an wa ma li tafsilin ka imma manna. Dan nasar yang didatangkan untuk tafsil melinci seperti imma manna, amiluhu yuhdaf, juga amilnya dibuang secara wajib. Haitsu anna, kapan saja dia datang. Kalau di sini Syekh Muhammad Muhyiddin mengirab anna ataupun menjadikan fa'ilnya anna, huwa kembali kepada amil, tapi itu lemah. Yang rajih seperti yang dikatakan oleh al-Imam Syatibi, itu bahwasanya fa'ilnya anna adalah kembali kepada al-masdar al-mazkur. Masdar yang telah disebutkan mungkin ma'id. Bukan kepada al-amil. Ini dinukil oleh al-Azhari. Wa ma li tafsilin ka imma manna, masdar yang didatangkan untuk merinci seperti imma manna. Masalahnya datang setelah imma, amiluhu, ambilnya dibuang juga wajib. Haitsu anna, di mana itu datang. Ya. Maksudnya kapan saja, di mana saja masar datang untuk merinci dan dia datang setelah imma, maka wajib dibuang amilnya. Seperti dalam ayat imma manna ba'du wa imma fida'an. Jadi imma tamunnuna manna. Paham ini ya? I'rabnya dan maknanya. Ya. I'rabnya ma itu isim mausul, maknanya kembali kepada masdar. Dia mubtada yang pertama, amiluhu mubtada yang kedua. Kemudian jumlah yang setelahnya khabar bagi mubtada yang kedua, dan mubtada yang kedua bersama khabarnya adalah khabar bagi mubtada yang pertama. Yuhdhafu aidan 'amilul masdari wujuban idza waqa'a tafsilan li'aqibati ma taqaddama. Juga wajib dibuang amilnya masdar apabila masdar itu waqa'a tafsilan, datang untuk merinci. Ya. Li ajli at-tafsil, untuk merinci. Li'aqibati ma taqaddamah, merinci akibat kalimat yang sebelumnya. Ya. Ini hatman, qiyasan. Harus dan bisa digiaskan, sifatnya qiyasi. Apabila datang masdar, ya, untuk merinci yang sebelumnya, dan masdar ini datang setelah imma, maka itu wajib dibuang ambilnya dan bisa dikiaskan. untuk merinci apa ataupun untuk merinci akibat dari apa yang sebelumnya. Contoh, dalam contoh, idza sa'imta al-qira'ata fatrukha fa imma julusan ma'al ahli wa imma ziyaratan, misalkan lil aqriba atau lil asdiqa. Kalau kamu idza sa'imta al-qira'ah bosan baca, fatrukha, tinggalkanlah. Fa imma julusan, di sini kan fatrukha, maka tinggalkanlah. Iya. Di sini ada apa? Waktu yang di situ ditinggalkan, tidak dimanfaatkan. Ini mubham kan waktunya? Fatrukha, maka tinggalkanlah. Berarti kosong tuh, waktunya mubham. Iya. Tidak diketahui untuk apa itu waktu digunakan. Maka dirinci dengan masdar ini, imma julusan ma'al ahli wa imma ziyaratan lil aqriba. Bisa engkau gunakan untuk duduk bersama keluarga, kumpul-kumpul bersama keluarga, atau ziarah mengunjungi teman-teman. Idza sa'imtal qira'ata fatrukha, apabila engkau sudah bosan capek membaca, maka tinggalkanlah. Maka pada fatrukha itu ada waktu yang mubham, digunakan untuk apa? Ya, dirinci dengan masdar, fa imma julusan mal ahli, engkau gunakan waktu itu untuk duduk-duduk bersama keluarga, wa imma ziyaratan lil asdiqa, misalkan. Atau engkau gunakan untuk menziarahi teman-teman. Nah, ini tafsil yang dimaukan itu dihasilkan dengan perantaraan apa? Dua masdar ini. Julusan, ziaratan, atau dalam ayat tadi manam ba'du wa imma fida'an, ya. Yang mana itu didahului oleh imma. Jadi tafsil al-murad ja'a biwasitah al-masdaraini al-masbuqaini biharfi tafsil wa huwa imma. Kemudian tafsil tadi dihasilkan dengan perantaraan dua masdar yang didahului oleh huruf tafsil itu imma. Ya, kita lanjut, kita ulang lagi ya. Yuhdhafu aidan 'amilul masdari wujuban, juga wajib dibuang amilnya masdar apabila dia datang untuk merinci akibat dari apa yang sebelumnya. Ka qawlihi ta'ala, seperti contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'a, hingga apabila kalian berhasil mengalahkan mereka, musuh-musuh kalian, orang-orang kafir. Disebutkan dalam kitab apa ya, ma'ana askhantumum aktsartum fihim alqatla, yani menaklukkan, mengalahkan mereka. Fashuddul wathaq, maka tahanlah mereka, tawanlah mereka. Di sini kan perlu dirinci setelah itu. Diapain? Ya, fa imma mannam ba'du wa imma fida'an, maka setelah itu silakan kalau kaummu ingin membebaskannya ataupun mengambil tebusan dari mereka. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'an. Di sini didatangkan imma manna untuk merinci syuddul wasaq tadi. Tahanlah mereka. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'. Ya, waktu itu syudul wasaq, ya masih mubham mereka, ditahan, mau diapakan. Setelah itu dikatakan fa imma mannam ba'du wa imma fida'a, setelah itu silahkan kau membebaskannya ataupun mengambil dari mereka tebusan. Famannan fida'a wa famannan wa fida'an, maka mannan dan fida'an masdarani mansubani bi fi'lin mahdhufin wujuba. Mannan dan fida'an adalah dua masdar yang dinasabkan oleh fi'il yang mahdhuf, yang dibuang secara wajib. والتقدير والله اعلم, takdirnya adalah fa imma tamannuna manna, bisa engkau berikan kepada mereka man, kenikmatan yang membebaskan secara cuma-cuma. Fa wa imma tafduna fidan, atau bisa jadi engkau mengambil dari mereka tebusan. Wa hadha ma'na qawlihi, inilah makna ucapan an-nazim Ibnu Malik, wa ma li tafsilin ka imma manna 'amiluhu yuhdhafu haythu 'anna. Nah, itu ay yuhdhafu 'amilul masdari, yakni dibuang, wajib dibuang 'amil masdar, yang mana masdar itu al-masuq, didatangkan li tafsil, untuk merinci. Haitsu anna, haitsu anna, kapan saja itu datang. Ini makna anna adalah 'arada. Ya, insyaallah bisa difahami ya. Wa ma li tafsilin ka imma manna 'amiluhu yuhdhafu haitsu anna. Anna ya'unnu. Anna ya'unnu. Mana yang Araba? Alifnya lilitlak. Ya, lilitlak alifnya anna, lilitlak. Ah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apanya? Ya keadaan itu maknanya, mana jumlahnya kan Mas Mubam. Iya. Enggak masih fil amr. Ini fatruka tadi contoh fil amr. Tadi dalam ayat ini tadi fil amr juga ya? Asyuddul wasaq. Berarti enggak ada. Yang jelas enggak ada. Enggak ada aturan bahwasanya yang sebelumnya fil amr enggak. Yang jelas sebelumnya mubham perlu dirinci gitu. Iya. Hah? Ini global lah, masih global. Masih global. Ya. Perlu dirinci. Ya tadi kan dalam contoh yang pertama yang kita sebutkan, idza sa'imtal qira'ah fatruka, tinggalkanlah. Ya, kan dirinci, tinggalkanlah. Masa kosong aja, imma julus yang dirinci. Atau julus atau yang lainnya, atau untuk menulis atau yang lainnya. Imma kitabatan gitu. Sama juga fasyadul wathaq, ditahan. Kan enggak seperti itu terus kan? Iya kan? Dari tahan terus ada rinciannya. Nah, setelah itu bisa kalian merdekakan mereka, bebaskan mereka, bisa pula kalian mengambil tebusan dari keluarga mereka. Ya. Nah, itu diulang ya masdarnya. Dan datang setelah imma. Kadza mukarrarun wa dhu hasin warad naiba fi'lin ismin lismi 'ainin istanad. Kadza mukarrarun, demikian pula wajib dibuang amilnya. Mukarrar, ya ini masalah yang diulang menyebutannya. Kadza mukarrarun. Jadi yang masalah yang diulang pun wajib untuk apa? Dibuang amilnya. Wa dhu hasrin, kemudian yang wajib dibuang amilnya juga dhu hasrin, masdar yang dihasr. Warad yang dia datang naiba fi'lin, menggantikan dari fi'lin lismi 'ainin istanad, yang mana fi'l ini disandarkan atau dijadikan khabar bagi isim 'ain. Kadza mukarrarun wa dhu hasrin warad naiba fi'lin lismi 'ainin istanad, lismi 'ainin istanad. Kalau belum dihafalkan susah ya. Demikian pula wajib membuang masdar yang diulang penyebutannya. Juga wajib membuang bukan amil masdar yang dihasar. Ya, yang dihasar. Yang mana masdar ini menggantikan fi'il. Menggantikan fi'il. Yang mana fi'il ini? Gitu loh. Yang mana fi'il ini disandarkan untuk isim 'ain, isim dzat. Nanti dengan syarahnya akan lebih jelas. Nah, ada catatan kaki ya sebelum kita lanjutkan ya. Nomor 2 itu nomor 2. Li akibati ma taqaddama, masih pembahasan bait sebelumnya. Wa ma li tafsilin ka imma manna amiluhu yuhdhafu haitsu anna. Yushtaratu li wujubi hadzal amili min hadzal naw min hadzal naw' thalathatu syur'ah, ini syaratnya. Disyaratkan wajibnya membuang amil pada macam yang ketiga ini ataupun pada macam ini tiga syarat. Macam yang ini mana? Wajibnya membuang amil ketika masa didatangkan untuk mentafsil. Jadi wajibnya membuang amil pada masa yang didatangkan untuk mentaukid, untuk mentafsil, untuk merinci, itu ada syaratnya. Syaratnya disebutkan di sini ada tiga. Yang pertama, yakun al-maqsudu bihi tafsil aqibah. Yang pertama, maksud dari masa itu adalah untuk merinci akibat. Akibatnya. Akibat adalah sesuatu yang datang dari yang sebelumnya. Ada sebabnya. Seperti imma manna ba'du imma fida. Ini kan berakibat dari syuddul wasaq. Ya. Ay, saya ulangi, ayyakun al-maqsud bihi tafsil aqibah. Aqibah. Ay bayan al-fa'idah al-mutarattabah ala maqablahu wal-hasilah ba'dah. Ya, ini menjelaskan fa'idah yang dihasilkan oleh yang sebelumnya ataupun menjelaskan faedah al-mutarattabah ala maqablah, faedah yang dihasilkan oleh apa yang sebelumnya, walhasilah ba'dah, dan yang dihasilkan setelahnya. Akibat ngertilah ya, faedah yang dihasilkan oleh apa yang sebelumnya. Wa syartu tsani, syarat yang kedua, an yakuna ma yuradu tafsilu aqibatihi jumlatan. Nah, itu ada syaratnya. Nah, di sini tadi yang ditanyakan itu ada di sini. agar mayurudu tafsilu akibatnya jumlah, sesuatu yang ingin dirinci akibatnya itu jumlah. Jadi tadi kan syuddul wazak kan jumlah, juga fatrukha kan jumlah, agar sesuatu yang ingin dirinci akibatnya itu jumlah, bukan apa? Mufrad. Sawa'un akana talabiyatan, sama saja apakah jumlahnya talabiyah, sebab syuddul wazak talabiyah. Kal ayatil karima allati talaha syarih, am kanat al-jumlah al-khabariyah, am kanat al-jumlah tu khabariyatan, atau jumlahnya khabariyah. Bisa. Kan qawli syair, seperti ucapannya penyair, lajhadanna fa imma radda waqi'atin tuhsha, wa imma bulugha su'li wal amali. Lajhadanna, waqi'ah lam fi, waqi'ah fi jawabil qasam. Ada lamnya, selain ada nun. Asyik, wallahi, demi Allah, lajhadanna, saya akan bersungguh-sungguh. Ya. Ah ini fa'imma, dengan sungguh-sungguh ada rinciannya fa'imma, maka bisa jadi dengan saya sungguh-sungguh ini radda waqi'atin tuhsha, bisa menepis menangkal kejadian yang ditakutkan. Wa'imma bulugha su'li wal amal, bisa jadi dengan ijtihad ini bisa sampai kepada as-su'l, sesuatu yang diminta dan yang diangan-angankan. Di sini radda yang pertama, yang kedua bulugha, datang setelah imma. Faham ini ya? Ya ini yang ditanyakan tadi. Ya. Fa in kana ma yuradu bayanul fa in kana ma yuradu bayana, saya ulangi, fa in kana ma yuradu bayanu al faida al mutarattaba alaihi mufrada. Jika ma yuradu bayanul faida al mutarattaba alaihi mufrada, sesuatu yang ingin dijelaskan itu dalam mufrad. Fa in kana ma yuradu bayanul faida al-mutarattabati alaihi mufrada, adapun jika yang faedah yang dijelaskan itu adalah, ataupun bayanu, penjelasan faedah yang dihasilkan atasnya adalah mufrad, atau mudahnya sesuatu yang ingin dirinci itu adalah mufrad. Contoh nahu antaqul lazim safar fa'im masihatan wa imma ihtinama mal lam yajib hadzul amil bal yajuzu hadzuhu wa yajuzu dzikruh. Saya ulangi, adapun apabila sesuatu yang dikendaki untuk dijelaskan dari faedah yang dihasilkan itu mufrad, contoh antaqul la zaidun safarun, sungguh Zaid sedang safar, ya, fa imma sihatan, ya, bisa jadi dia dalam keadaan sehat, fa imma siha, bisa jadi dalam rangka apa? Mendapatkan kesehatan, berobat. Wa imma ihtinama mal, bisa jadi apa? Dalam rangka apa? Mendapatkan harta. Lam yajib hadzul amil, maka tidak wajib membuang amil. Bal yajuzu hadzuhu wa yajuzu dzikruhu, bahkan boleh membuang dan menyebutkannya. Di sini mana yang mufrad? Ya, safrun berarti ya. La zaidun safrun mungkin. Innal qaum safarun, safarun mufrad berarti la zaidun safarun, ya. La zaidun safarun fa imma sihatan wa imma ghtinama malin. Mana di sini yang hendak dirinci dan dijelaskan akibatnya? Safar, ya, itu kan akibatnya dijelaskan. La zaidun safarun, kalau safar jumlah, ya. La zaidun safarun fa imma sihatan wa imma ghtinama malin. Sungguh Zaid safar, ya, jadi safarnya ini dalam rangka apa? Mencari kesehatan, berobat, wa imma ghtinama malin, ataupun bisa jadi mencari apa? Harta. Maka kalau seperti ini tidak wajib membuang amilnya. Ya. Ini paham ini? Ya, jadi sesuatu yang ingin dijelaskan dan dirinci dengan masdar ini jumlah, bukan apa? Mufrad. Kalau mufrad, ya, boleh dibuang, boleh disebutkan. Wa syarat tsalits, syarat yang ketiga, an takuna al-jumlatul muradu bi bay'an, an takuna al-jumlatu al-muradu bayanu aqibatiha mutaqaddima alaih, fa in ta'akhkharat Mithlu an taqul imma ihlakan wa imma ta'diban fadrib zaidan lam yajib hazul amil aidha. Syarat yang ketiga, an takuna al-jumlah, agar jumlah yang akibatnya ingin dijelaskan, agar jumlah yang akibatnya ingin dijelaskan itu mendahuluinya, mendahului masdar. Adapun kalau jumlah yang ingin dijelaskan, ingin dirinci oleh masdar ini datang diakhirkan, dalam keadaan diakhirkan dari masdar, contoh imma ihlakan wa imma ta'diban fadrib zaidan, bisa jadi ihlakan untuk membinasakan dia ataupun mendidik dia, fadrib zaidan, pukullah zaid. Lam yajib hadzul amil aidha, maka tidak pula di sini wajib membuang amilnya. Nah, itu syaratnya ya. Syarat dari pembahasan yang berkait dengan ucapan an-nadhim di sini, yaitu masdar yang wajib dibuang ketika dia didatangkan untuk merinci ya apa yang sebelumnya, atau merinci akibat dari apa yang sebelumnya. Yang pertama, agar tujuan dari masdar tadi adalah untuk merinci akibatnya. Ya, yang kedua, agar sesuatu yang ingin dirinci akibatnya itu bentuknya apa? Jumlah umum, apakah talabiyah ataupun khabariyah. Yang ketiga, agar jumlah yang ingin dijelaskan akibatnya itu apa? Mendahului dari masdarnya, tidak boleh diakhirkan. Ya. Dan di sini ada yang mau disampaikan? Lajilin khabar ya, khabariyah. Apa? Contoh? Iya. Yang ditanya apa? Apa? Maksudnya apa cocok kayaknya? Oh gitu. Tapi kalau jawabannya khabariyah, sudah kita lewatkan kan? Ya. La ajhadanna khabariyah saya. Bukan la ajtahidanna ya. Mungkin maknanya dekat ya. La ajhadanna. Ya. Apa la jihada? Ajhadu. Juhud juga ya. La ajhadanna. Ada kan bahasa sebelumnya tuh tentang mengkhabari dengan jumlah ini. Iya. Ini maksudnya apa? Sudah lewatin khabariyah? Hah? Khabariyah juga kan kalau salah. Iya, jawabannya yang dilihat jawabannya khabariyah. Ya itu diulang-ulang ya. Kemudian kadza mukarrarun wa dzu hasin warad. Demikian pula wajib membuang amil dari masdar yang diulang menyebutannya. Dan juga masdar yang dhu hasr, yang dihasr, yang dia datang untuk menggantikan fi'il, yang mana fi'il ini disandarkan kepada isim ain atau dijadikan khabar bagi isim ain. Ay kadzalika yuhdhafu 'amilul masdar wujuban idza naba al-masdaru 'an fi'lin istanada lismi 'ainin. Yani demikian pula wajib membuang amil masdar apabila masdar ini menggantikan dari fi'il, yang mana fi'il ini disandarkan kepada isim ain. Ya, isim ain. Ya, dengan contoh akan jelas. Contoh lihat. Zaidun sayron sayron. Jadi sayron wajib dibuang amilnya. Zaidun sayron sayron. Wajib dibuang amilnya. Kenapa? Karena di sini sayron menggantikan dari fi'ilnya yasiru. Ya. Menggantinya dari fi'ilnya, yang mana fi'il ini yasir disandarkan kepada Zaid kan, dijadikan khobar aslinya bagi Zaid. Zaidun sayron sayron. Apa mananya Zaidun sayron sayron? Ya, Zaid ini yasir, Zaid benar-benar perjalan. Wa taqdir Zaidun yasiru sayron. Ya, waqta taqdir Zaidun yasiru sayron. Wah, ada yang tertinggal ya. Ai ukhbira, saya ulangi. Aw ai ukhbira bihi anhu. Apa makna dari al-masdar ataupun fi'lin istanada li ismin ain? Ai ukhbira bihi anhu. Wa kana al-masdaru mukarraran aw mahsura. Ya, kita ulangi dari awal. Demikian pula wajib membuang amil masdar apabila masdar menggantikan dari fi'il yang mana fi'il ini disandarkan kepada isim ain. Isim ain nanti akan kita sebutkan. Bagaimana kalau isim isim bukan isim ain, dari isim makna. Ai ukhbiru bihi makna fi'ilin istanada lismi ain adalah ukhbiru bihi anhu. Fi'il ini dijadikan khabar bagi isim ain, itu maksudnya. Ya. Fi'il ini dijadikan apa? Khabar bagi isim ain, itu makna dari fi'ilin istanada lismi ainin. Fi'il yang disandarkan kepada isim ain, yakni fi'il yang dijadikan khabar bagi apa? Isim ain. Wa kana al-masdar mukarrarat. Kemudian masdarnya dalam keadaan diulang penyebutannya atau dihasr, maka ketika itu wajib amilnya dibuang. Famitsalul mukarrar, contoh masdarnya diulang adalah Zaidun sayran sayran. Di sini wajib dibuang, yasiru sayran. Kenapa? Karena dia sayr menggantikan fi'il, ya. Yang mana fi'il itu aslinya khabar bagi Zaid, yakni yasiru sayran, dibuang yasir digantikan oleh sayra. Dan di sini diulang masdarnya sayran sayra. Wa taqdir Zaidun yasiru sayra, gitu. Yasiru sayra. Fahudhifa yasiru wujuban, maka yasir dibuang secara wajib liqiyami takrir maqamah, karena pengulangan ini menduduki posisi fi'il yasir. Liqiyami takrir maqamah, karena pengulangan masdar ini menduduki posisi fi'il yasir. Wa mithalul mahsur, kemudian contohnya dihasar. Ma zaidun illa sayra, tidaklah zaid kecuali dia mesti berjalan, gitu. Wa innama zaidun sayra, atau hasanya dengan innama, innama zaidun sayra. Wa taqdir, takdirnya adalah ma zaidun illa yasiru sayra, wa innama zaidun yasiru sayra. Fahudhifa yasir wujuba, maka di sini wajib amilnya yaitu yasir dibuang. Kenapa? Lima fil hasri min at-ta'kid al-qa'im maqama takrir, karena pada hasr itu ada ta'kid, yang itu ta'kid yang dihasilkan oleh hasr menduduki posisi at-takrir, pengulangan masdar. Fa in lam yukarrar, adapun kalau tidak diulang, wa lam yuhsan, dan tidak dihasr, lam yajib al-hadzaf, tidak wajib dibuang amilnya. Contoh zaidun sayra, atau zaidun yasiru sayra. Takdirnya zaidun sayra, zaidun yasiru sayra. Fa in syi'ta hadzafta yasir, kalau engkau mau silakan dibuang yasirnya. Wa in syi'ta sarahta bi, dan kalau engkau mau silakan engkau sebutkan yasirnya. Ya, Allahu a'lam. Dan di sini disebutkan idza naba al-masdaru an fi'lin istanada lismi ain. Wajib dibuang ambilnya masdar apabila masdar ini menggantikan posisi fi'il yang mana fi'il itu dijadikan khabar bagi isim ain. Ini untuk mengeluarkan isim makna. Isim makna. Contoh amruka sayrun sayrun. Kalau isimnya bukan ain tapi isim apa? Makna, maka wajib rofa. Amruka sayrun sayrun. Kenapa? Ya dia bisa dijadikan khobar kok. Sayr isi makna, dijadikan khobar bagi isi makna. Bisa enggak? Ya bisa. Amruka sayrun sayrun. Urusanmu ya biasa. Sayrun sayrun. Berjalan dan berjalan. Untuk taukid yang keduanya. Maka seperti ini wajib dirofakan. Sesuai khobar. Ya. Wajib an yurfa' 'ala al-khabariyah huna. Kenapa? Li'adami al-ihtiyaj ila idmar fi'lin huna. Karena tidak ada kebutuhan untuk mengidmar fi'il di sini. Tidak ada kebutuhan. Sudah bisa dijadikan khabar kok sayrnya. Ya sudah. Kalau tadi zaidun sayrun, kan bisa. Ya. Bi khilafi ba'da ismil 'ain, berbeda kalau datangnya setelah isim 'ain. Itu tidak dijadikan khabar. Kenapa? Li'anna yu'man ma'ahu i'tiqadul khabariyah. Kalau bersama isim ain itu masa tadi yu'man, aman. Yu'man ma'ahu i'tiqadul khabariyah, untuk diyakini supaya khabarnya aman. Ini tidak akan diyakini khabar, gitu loh. Idzil ma'na la yukhbar bih 'anil 'ain illa majaza. Karena makna-makna tidaklah dijadikan khabar untuk 'ain kecuali majaz. Ada ya. Kalau zaidun sayrun, nah ini asalnya enggak boleh, karena sayr makna dijadikan untuk ain. maka dinasobkan zaidun sayran sayra. Tidak akan di sini diyakini oleh orang bahwasanya dia sebagai apa? Khobar. Tapi kalau amruka sayra jelas itu makna untuk makna ya bisa. Zaidun sayran sayran. Amruka sayrun sayrun. Ah, sampai sini sudah dipahami? Ulangi. Dikhilafi. Saya ulangi ya, contoh tadi amruka sayrun sayrun, ataupun kalau isimnya bukan isim ain tapi isim makna seperti amruka sayrun sayrun, maka yajibu an yurfa' ala khabariyah, wajib sayr dirafakkan sebagai khabariyah di sini. Li'adam al-ihtiyaj ila idmar fi'lin huna, karena tidak ada kebutuhan untuk mengidmar fi'il di sini. Di khilafi ba'da ismil 'ain, berbeda halnya kalau datangnya dia setelah isim 'ain, kalau masdarnya datang setelah isim 'ain. Kenapa? Li'annahu yu'man ma'hu i'tiqad al-khabariyah, karena dianggap aman bersama isim 'ain ini untuk khabarnya, ma'hu i'tiqadari apa? Meyakini sebagai khabarnya. Karena yu'man ma'hu i'tiqad al-khabar fi al-khabariyah bi al-khabariyah, karena dianggap aman bersama isim 'ain itu dari untuk diyakini sebagai khabar. Idil ma'na la yukhbar bihi 'anil 'ain illa majaza, karena makna-makna tidaklah dikhabari dengan 'ain atau dikhabari untuk 'ain, makna-makna tidak dijadikan khabar untuk 'ain zat illa majaza, kecuali sesuatu sifatnya majazi. Contoh yang lain dalam ucapan banyak air ya. Fasobron fi majalil mauti sobra. Fasobron fi majalil mauti sobra. Famanilal khuludu bimustata'. Fasobron fi majalil mauti sobra. Famanilal khulud bimustata'. Kemudian ada faedah sebutkan dalam at-tasrih ucapannya Ibnu As-Sa'ir. Wa'alam annahu yajri majru hadha tawil bahasa yang berlangsung pada pembahasan ini juga filtizami al-idmar, di mana wajib menyembunyikan apa? Amil. Saya ulangi, yajri wa'alam annahu yajri majru hadha fi iltizami al-idmar al-masadiru. Fa'ilnya yajri, yajri majru hadha fi iltizami al-idmar al-masadiru. Fil amr al-musannah, fil amr al-musannah, kaqaulihim al-hadhra al-hadhara al-hadhara wa durban durban. Ketahuilah bahwasanya berlangsung pada pembahasan ini, yakni dalam hal wajib untuk menyembunyikan amilnya pada masdar-masdar dari amr yang digunakan untuk amr yang musannah, yang diulang. Seperti ucapan mereka al-hadharu al-hadharu, ini juga wajib dibuang apa? Amilnya. Dorban dorban. Ya mungkin baik tadi juga sobron di majelis mau disobro. Ya sampai sini ada yang mau disampaikan? Aminih kaza mukarrarun wa dhuhasin warad na'iba fi'lin lismi ainin istanad. Demikian pula wajib membuang amilnya masdar yang diulang. Ya. Tadi rinciannya harusan ya. Apabila masdarnya menggantikan posisi fi'il, yang mana fi'il itu disandarkan atau dijadikan khabar bagi isim ain. Nah itu wa dhu hasrin warad, juga masdar yang datang untuk menghasr, untuk hasr, yang mana dia masdar ini menggantikan fi'il ya. Sama menggantikan fi'il juga, yang mana fi'il itu disandar kepada apa? Isim ain, sama. Kalau yang pertama apa? Mukarrar bentuknya. Yang kedua hasr, gitu aja. Ya, dan sini ada yang mau ditanyakan? Tahdir bisa al-hadar, al-hadar. Mananya apa ini? Ilzam kan? Al-hadar. Kalau ilzam apa? Apa tahdir? Ighro ya? Ilzam ini. Kalau ilzam, kalau ighro ilzam ini. Al-hadar, al-hadar. Jadi ilzam, kalau ilzam ighro ya. Wa minhu, diantara tempat di mana wajib membuang amil masdar adalah ma yad'unahu muakkida, apa yang mereka namai, yad'unahu yusammunahu, apa yang mereka sebut dengan muakkida li nafsi, masdar yang mentaukid dirinya au ghairi atau selainnya, istilah saja muakkidan li nafsi ada muakkidan li ghairi. Fal mubtada, maka yang pertama yang mereka sebut dengan muakkidan li nafsi contohnya adalah lahu alayya alfun urfan, bagi dia atasku, maksud saya punya hutang kepada dia gitu, alfun seribu, lahu alayya, baginya atasku kewajiban seribu, misalnya saya memiliki, dia memiliki piutang padaku atau saya berhutang kepadanya alfun, urfan pengakuan ataupun saya mengakuinya, lahu alayya alfun urfan, baginya atasku hak, ya, dia memiliki hak atasku ataupun memiliki piutang padaku seribu urfan, saya mengakuinya. Ya. Wasan yang kedua yaitu muakid li ghairi, untuk mentaukid li ghairi istilah adalah ibni anta haqqa surfa, engkau adalah anakku haqqa yang hakiki, surfa murni, surfa maf mutlak. Paham ini maknanya? Wa minhu, di antara tempat di mana amil masdar wajib dibuang adalah pada apa yang mereka namai dengan muakkidan li nafsi, masdar yang didatangkan untuk mentaukid dirinya au ghairihi atau selainnya, istilah. Fal mubtada, maka mubtada yang pertama yang muakkid li nafsi contohnya lahu alayya alfun urfan, baginya atasku seribu, saya akui gitu. Di sini kan urfan ya maknanya sama dengan lahu alayya, urfan lahu alayya alf, ini kan i'tiraf, pengakuan dari dia. Saya punya utang sama dia seribu. Saya mengakui. Sama kan maknanya itu. Karena urfan ini disebut dengan mu'akidan li nafsi. Ya. Wasan yang kedua yang mu'akidan li ghairi, ibni anta haqqan surfa. Ketika dikatakan anta ibni atau ibni anta, ini ada ihtimal. Memungkinkan anakku yang hakiki, memungkinkan engkau seperti anakku dalam hal kedekatan atau dalam hal-hal yang lain. Maka dipastikan bahwasanya dimaukan itu adalah apa? Anakku dengan haqqa masdar, uhiqqa haqqa surfa. Ya lihat nanti ya. Ai min al-masdar al-mahdhuf amiluhu wujuban ma yusamma al-muakkida li nafsihi wal muakkida li ghairihi. Yani termasuk masdar yang wajib dibuang amilnya adalah apa yang dinamai dengan al-muakkid li nafsihi wal muakkid li ghairihi. Al-mu'akkid li nafsihi huwa al-waqi'u ba'da jumlatin la tahtamilu ghairah. Nah, al-masdar al-mu'akkid li nafsihi adalah masdar yang datang setelah jumlah yang mana jumlah itu la tahtamilu ghairah, tidak memungkinkan makna yang lain, hanya satu makna ini yang dimaksud. Jadi lahu alai alfun, baginya atasku alf, yani maksudnya saya punya hutang kepadanya seribu. Ya. Nahu lahu alai alfun urfan, yakni ai i'tirafan. Maka i'tirafan masdarun, adalah masdar mansubun. Mansub. Bi fi'lin mahdhuf wujuban, dengan fi'il yang mahdhuf wujuban, taktinya a'tarif i'tirafan. Ya, a'tarif i'tirafan. Wa yusamma mu'akkidan li nafsi, dan ini disebut mu'akkidan li nafsi. Amin ya. Kenapa? Li'annahu mu'akkidun lil jumlah qablah. Karena urfan atau i'tirafan itu mentaukid jumlah sebelumnya. Satu makna gitu. I'tirafan dengan tadi lahu alaya alfun. Wahia nafsul masdar. Dan dia jumlah tersebut adalah masdar itu sendiri secara makna. Nah, dikatakan oleh yang lain. Al-Hubari ucapan beliau. Wahia nafsul masdar. Kata fihi tasammuh. Di situ ada atasamuh, ya bermudah-mudah. Wal murad, tanya dimaukan anna takallum biha huwa nafsul i'tiraf. Maksudnya adalah mengucapkan ucapan tadi, lahu alayya alfun, itu huwa nafsul i'tiraf, itu pengakuan itu sendiri. Wa nasun fih. Fal masdar muakkidun. Maka masdar sini didatangkan untuk muakkidun, mentakid li'tiraf allazi tadammanatul jumlah. Mentaukid pengakuan yang pengakuan ini dikandungi oleh mana jumlah tadi. Paham ya? Jangan pusing-pusing. Ya, kata dia nafsul masdar. Jadi jumlah itu masdar sendiri. Ini maksudnya setelah hubari anna takallum biha, bahwa saya mengucapkan kalimat tadi lahu alai alfun, huwa nafsul i'tiraf, itu adalah i'tiraf itu sendiri. Makna i'tiraf yang disebut oleh urfan tadi. Wa nafsun fi. Fal masdar, maka masdar tadi urfan atau i'tirafan, muakkid, ini menekankan al-i'tiraf, i'tiraf, makna i'tiraf, yang itu makna i'tiraf tadi, tadammanatul jumlah, dikandungi oleh jumlah, lahu alaiya alfun. Ya, nanti kalau kurang jelas juga, kita bacakan. Bagus juga penjelasan di Al-Muradi. Setelah ini. Bima'na annaha la tahtamil siwah, maksud dari wahiyya nafsul jumlah, wahiyya nafsul masdar, jumlah itu adalah masdar itu sendiri, maksudnya adalah, maknanya adalah annaha la tahtamil siwahu, maksudnya jumlah itu tidak mengandungi selain makna masdar itu, tidak ada makna yang lain. Lahu alayya alfun makna i'tiraf, enggak ada makna yang lain, tidak bisa dibawa kepada makna yang lain. Pengakuan kan, oh saya ini punya utang lah sama sini 1000, kan ini i'tiraf ini tuh, pengakuan. Hanya itu yang ditunjukkan oleh makna lahu alayya alfun. Wa hadha huwal murad biqaulih, inilah yang dimaukan dengan ucapannya. Fal mubtada, maka mubtada ay fal awal, maksud mubtada al awal yang pertama. Min al qismaini, dari dua macam ini al madhkuraini yang disebutkan dalam bait. Ya, saya ulangi, fal awal min al qismaini al madhkuraini fil bait al awal. Ya. Fal mubtada yakni yang pertama dari dua bagian yang disebutkan pada bait yang pertama. Kemudian wal muakkid li ghairihi. Paham ini al muakkid li nafsi ya. Wal muakkid li ghairihi huwa al waqi'u ba'da jumlatin tahtamiluhu wa tahtamilu ghairaha. Lebih jelas kalau kita baca lawannya ya. Wa bi dhiddihi tatabayyana al asya. Wal muakkid li ghairihi, dan yang mentaukid selainnya, wa huwa al waqi'u ba'da jumlatin tahtamiluhu wa tahtamil ghairaha. Yaitu masdar yang datang setelah jumlah, yang mana jumlah ini tahtamiluhu, mengandungi makna masdar, wa tahtamilu ghairah, dan juga mengandungi yang lainnya. Ya. Fatasiru bi dzikrihi nassan fi, maka jadilah dengan disebutkan masdar ini, maful mutlak ini, nassan fi, pasti maknanya, ya ini maknanya masdar gitu. Dengan disebutkan masdarnya berarti maknanya masdar gitu, enggak ada makna yang lain. Ya. Ranahu, contoh anta bni haqqa, engkau adalah anakku. Haqqa, haqqa apa? Hakiki bahasa Indonesia, apa? Engkau benar-benar anakku gitu. Fa haqqa, lihat masdarun mansubun bi fi'lin mahdhuf wujuban. Haqqa adalah masdar yang mansubun al fi'l yang dibuang secara wajib. Taqdirnya ahqquhu haqqa. Saya pastikan gitu. Wa summiya muakkidan li ghairi, kenapa yang seperti ini disebut dengan muakkid li ghairi? Li anna al jumlah qablahu tasluh lahu li ghairi. Karena jumlah sebelumnya anta bni, yaitu ibni anta, itu jumlah sebelum masdar itu tasluh lahu wa li ghairi, bisa diperuntukkan untuk masdar maknanya atau untuk selainnya. Kenapa? Li anna qawlaka, karena ucapanmu anta ibni yahtamil an yakuna haqiqah, katanya anta bni memungkinkan untuk maknanya adalah hakiki, kau benar-benar anakku. Wa an yakuna majazanan, memungkinkan katanya bermakna majaz saja. Ini anta indi fil hunuwi bi manzilati ibni, engkau di sisiku dalam hal kedekatan seperti anakku. Falamma qala haqqo, tatkala dikatakan di situ haqqo, ditambahkan masdar maf'ul mutlaq haqqo, lihat saratil jumlah nassa, maka jadilah jumlah tadi nass, pasti penunjukannya yaitu annal murad al bunuwa haqiqah, yaitu bahwasanya yang dimaukan adalah anak secara hakiki. Berarti maksudnya masdar ini memberikan pengaruh enggak? Memberikan pengaruh. Iya kan? Tadinya memungkinkan maknanya itu anakku hakiki atau anakku dalam hal al-hunu, dikasih masdar. Jadi pasti yang dimaukan adalah anakku secara hakiki. Berarti maksudnya masdar ini memberikan pengaruh enggak? Memberikan pengaruh. Fata'assaratil jumlatu bil masdar, maka jumlah tadi terpengaruh oleh masdar. Lianna sarat bihi nasa, karena jumlah tadi dengan masuknya masdar tadi haqqa, misal itu nas, pasti penunjukannya. Nah, ada ihtimal lagi. Fakana muakkidan li ghairi, maka disebutlah dia dengan muakkid li ghairi. Kenapa? Nanti dengan ucapan al-Murri lebih jelas lagi. Li wujubi mughayaratil muassir lil muassir fihi. Itu akhirnya. Karena ada kaidah, itu wajib agar al-muassir yang memberikan pengaruh itu berbeda dengan yang diberikan padanya pengaruh. Itu kan li ghairi. Ah, saya bacakan lagi ucapannya al-Murri ini juga bagus kata beliau. Mu'akkid li nafsi, al-mu'akkid li nafsi, wa huwa al-waqi' ba'da jumlah. Hiya nafsun fi ma'nahu. Wa summiya bidzalika li'annahu bi manzilati i'adatil jumlah. Fa ka'annahu nafsuha. Nah. Ya mu'akkid li nafsi adalah masdar yang jatuh ba'da jumlatin setelah jumlah hiya nafs. Yang mana jumlah ini secara pasti penunjukannya kepada makna. Hiya nafsun fi ma'na. Jelas maknanya, tidak ada ihtimal. Tegas. Wa summiya bidzalik, dan disebut dengan ini muakkid li nafsi. Saya ulangi, muakkid li nafsi, al-muakkid li nafsi wa huwa al-waqi' ba'da jumlatin fi hiya nafsun fi ma'nahu wa summiya bidzalik li'annahu bi manzilati i'adatil jumlah fa ka'annahu nafsuha. Itu adalah masdar yang jatuh setelah jumlah, yang mana jumlah ini nafs, tegas menunjukkannya, tidak ada ihtimal pada maknanya. Disebut dengan muakkid nafsi li annahu bi manzilati, karena dia masdar tadi kedudukannya seperti mengulang jumlah. Tuh. Seperti mengulang apa? Jumlah. Fa ka'annahu nafsuha, sehingga seolah-olah masdar ini ya jumlah itu sendiri gitu. Nah, itu paham ya. Kemudian muakkid li ghairi wa muakkid li ghairi wa huwa al-waqi' ba'da jumlatin sha'iratun ba'da jumlatin sha'iratin bihi nassa. Dan muakkid li ghairi adalah masdar yang datang setelah jumlah, yang mana jumlah tadi sha'iratin bi, dengan sebab masdar tadi menjadi nas gitu. Kenapa disebut muakkid li ghairi? Wa summiya bidzalika li'annahu athara fil jumlah. No. Masdar ini disebut dengan muakkid li ghairi karena dia masdar ini athara fil jumlah, memberikan asar pada jumlah. Faka'annahu ghairuh. Nah, sehingga seolah-olah masdar ini selain jumlah tadi. Li'anna al-mu'assir, ya, karena kaidahnya al-mu'assir ghairu al-mu'assar. Karena kaidahnya adalah bahwa mu'assir ya berbeda dengan mu'assar. Coba saya paham ya. Paham enggak? Paham. Ya, cuman. Ucapan al-Murri. Ya, karena asara fil jumlah, fakannahu ghairu. Karena al-mu'assir ghaira, la ila anna al-mu'assara ghairu al-mu'assar, ghairu mu'assar. Ya, karena al-mu'assira ghairu al-mu'assari. Ya, al-muradi, al-muradi. Nah, itu ya. Ini yang anda dapati ya. Misal ini. Gimana, San? Paham belum, San? Belum. Mu'akid li nafsi dengan mu'akid li ghairi. Jadi kalau mu'akid li nafsi adalah masdar yang didatangkan setelah jumlah yang maknanya tegas, hanya satu itu saja dari makna yang dikandunginya, tidak ada makna yang lain. Jadi makna yang ditunjukkan oleh jumlah adalah persis makna yang ditunjukkan oleh masdar. Sallahu alaihi alfun urfan, saya punya hutang kepadanya 1,000. Pengakuan saya ini kan. Ya maknanya sama. Ucapan tadi saya punya hutang kepada 1,000 dengan pengakuan. Kan ini pengakuan, bentuk pengakuan kan. Jumlah ini kan penjelasan tentang pengakuan. Saya mengakui gitu. Adapun kalau masalahnya datang setelah jumlah, yang jumlah ini memungkinkan bermakna sini dan situ, kemudian dengan didatangkannya masdar ini tegas maknanya menjadi nas satu makna saja, maka ini disebut dengan mu'akkid li ghairi. Seperti tadi. Sebagai contoh, anta ibni haqqa, engkau adalah anakku. Memungkinkan di sini anakku benar-benar anakku. Memungkinkan juga hanya kiasan saja. Yang dimungkinkan adalah engkau adalah sangat dekat kepadaku seperti anakku. Iya gitu. Paham enggak? Ini kan memungkinkan makna dua makna, ya kan? Ada yang dikasih hak kok jelas maknanya. Kalau anakku hakiki bukan anak yang lainnya. Ya. Maka disebut dengan dia masdar li ghairi karena dia masdar ini seolah-olah berbeda dengan yang sebelumnya karena dia memberikan asar kepada jumlah tadi. Ini menjadikan maknanya nas setelah sebelumnya muhtamil. Karena ada kaidah bahwasanya antara muasir dengan muasar itu harus berbeda. Ya karena ini tadi kan berbeda kan sempat berbeda satu sisi sempat berbeda kan. Nah, dikasih ini dipasti gitu. Direnungi. Paham? Pan dan yang belum paham siapa? Mar, Amar. Ki lagi. Insyaallah Bu yang. Dikira insyaallah paham. Muasir masdar tadi jumlah tadi muasar. Muasir masdarnya. Nih. Dalam contoh tadi. Yang pertama tadi. Lahu alayya alfun. Etirafan. Kalaupun enggak dikasih ini, ya sudah. Enggak rusak gitu maknanya ya kan? Lahu alayya alfun. Urfan, dibuang urfannya jelas maknanya sudah. Paham enggak? Berarti mempengaruhi enggak ini tanda urfan ini? Enggak, untuk taukid saja. Kalau tadi antabni. Antabni. Maknanya apa? Bisa engkau adalah anakku secara hakiki, bisa engkau adalah seperti anakku dalam hal kedekatan. Iya kan? Tuh. Memungkinkan dua makna. Setelah dikasih masdar haqqo, maknanya nas, saya satu makna saja. Itu bahasanya engkau adalah benar-benar anakku. Berarti ini masdar ini mempengaruhi jumlah tadi enggak? Mempengaruhi jumlah yang tadinya muhtamil menjadi nas. Kemudian kenapa disebut dengan al-mu'akkid bi ghairi? Karena dia seolah-olah masdar ini berbeda dengan jumlah tadi karena dia disebutkan pengaruh gitu. Yang tadinya umum jadi nas dengan sebab ini. Nah itu. Paham? Satu lagi ya. Sisanya untuk murojaah. Murojaah apalan aja ya? Murojaah ininya i'rab dan faedah-faedahnya pertemuan berikutnya insyaallah ya. Kadza kadzu tashbihi ba'da jumlah kalibu ka'an buka'a dzati 'udlah. Demikian pula, masih demikian pula maksudnya wajib membuang amil masdar. Dari itu tashbih dari masdar yang didatangkan untuk mentashbih, menyerupakan, untuk diserupakan. Ba'da jumlah yang dia datang setelah jumlah. Kali bukaan buka'a dzati 'udlah. Seperti saya memiliki ya. Kali bukan oh ya. Di ini berarti ya di qasr ya. Kali bukan buka'a dzi bukan. Kali bukan buka'a dzati 'udlah. Berarti saya memiliki bukan. Ayolah buka'un ya. Ini buka'un ya. Saya memiliki tangisan seperti tangisannya orangnya 'udlah. 'Udlah disebutkan dalam catatan kaki syarahnya Al-Bahjah Al-Mardiyah Asyuti adanya Al-Mar'ah Allati tumna' minan nikah, wanita yang dilarang untuk menikah. Demikian pula wajib membawa amil dari masdar yang didatangkan untuk mentashbih yang dia datang setelah jumlah. Selui libuka libuka onasinya di qasr jadi libukan bukan Indonesia ya. Li bukan buka adati udlah. Ah buka di sini. Buka. Abki buka masdar dia. Wajib dibuang amilnya. Abki buka. Kenapa? Karena dia didatangkan untuk mentashbih. Dan dia datang secara jumlah. Li buka. Ini kan mubtada khabar. Li buka undanya. Saya memiliki tangisan. Seperti ini kan bukan. Mithla buka. Ini kan? Seperti tangisannya orang yang. Orang wanita yang dilarang untuk menikah. Di sini ada juga ya. Al-mamnu'a minan nikah ada dia. Yang dilarang dari menikah. Wal-udlah ad-dahiyah. Satu-satu yang. Apa? Ya, menakjubkan atau apa? Ha ini ya. bukan dia ada di situ. Dalam i'rabnya itu kelihatan. Bukan. Di sini ada syaratnya juga. Disebutkan. Qusira li darurah, diqasar karena darurah. Ai kadzalika yajib hadzu 'amil al-masdari idza qusida fi at-tashbih ba'da jumlatin mushtamilatin 'ala fa'il al-masdari fil ma'na. Yani demikian pula wajib membuang amil masdar apabila dimaukan dengan masdar tadi tashbih, penyerupaan. Yang dia masdar tadi datang setelah jumlah yang mencakup fa'ilnya masdar secara makna. Ya, libuka, libukan. Di sini kan mencakup fa'ilnya masdar secara makna. Anak ya kan? Nahu li Zaidin sautun, sauta himar. Walahu bukaun buka sakla. Zaid memiliki suara. Mana yang ada enggak di sini? Yang fa'il secara makna? Ada. Ya. Ya. Sauta himar, memiliki suara seperti suara keledai. Jadi Zaid bisa menerukan banyak suara, suara burung bisa, suara keledai bisa. Walahu bukaun buka sakla, dan dia memiliki buka tangisan seperti tangisannya wanita sedih ditinggal mati oleh anaknya. Coba diterapkan dengan babi di atas tadi. Iya. Li Zaidin sautun sauta himarin. Di sini mana yang menjadi bahasan masarnya yang mansub sauta. Wajib dibuang amilnya. Yasutu sauta atau yasawit sauta. Iya. Kemudian di sini tujuannya apa? Untuk mentashbih. Iya, mentashbih. Dan dia datang sauta setelah jumlah yang mencakup masdar ataupun fa'ilnya masdar, mencakup fa'ilnya masdar. Li Zaidin saut. Iya. Ya. Fa sauta himar, maka sauta himar masdar tashbihi, adalah masdar tashbihi, masdar untuk yang sifatnya penyerupaan. Untuk penyerupaan. Wa huwa mansub bi fi'li mahdhu wujuban, dia mansub dengan fi'li mahdhu wujuban, artinya yusawitu sauta himarin. Wa qablahu jumlah, itu jumlah. Wa hiya li Zaidin sautun. Wa hiya mustamilah, dan jumlah ini mencakup fa'il secara makna itu Zaid. Wa kadzalika buka sakla. Mansub bi fi'li mahdhu juga mansub dengan fi'li mahdhu wujuban, artinya yabki buka sakla. Yabki buka sakla. Falau lam yakun qabla hadzal masdar jumlah, seandainya sebelum masdar ini tidak ada jumlah, wajib rafa', maka wajib rafa' sebagai khabar. Sautu sautu himarin wa buka'uhu buka'u asakla. Hai. Wa kadzalika law kana qablahu jumlah, demikian pula kalau sebelumnya jumlah tapi laisat mustamila 'alal fa'il fil ma'na, tapi tidak mengandungi, tidak mencakupi fa'il secara makna. Contoh hadza buka'un buka'u sakla. Mana di sini? Ada enggak pada jumlah sebelumnya yang merupakan fa'il secara makna bagi buka? Enggak ada kan? Hadza ini adalah tangisan, gitu loh. Hada bukaun bukaun sakla, ini adalah bukaun tangisan, tangisannya asakla. Sebagai apa berarti bukaun saklanya? Apa fayanya menjelaskan dari buka? Wahada sautun sautu himarin. Ya, insyaallah ini jelas ya. Catat mengaki, lihat ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi pada pembahasan ini. الشروط التي تشترط في هذا الموضع سبعة شبع سبعة شروط. Syarat-syarat yang dipersyaratkan pada pembahasan ini ada 7 syarat. Pembahasan apa? Tentang wajibnya membuang amil dari masdar yang didatangkan untuk mentashbih. Ada syaratnya. Disebutkan di sini apa? 7. Salah satu minha tusyarat fil maf'ul al-mutlaq, fil maf'ul al-mutlaq nafsi. 3 syarat dipersyaratkan pada maf'ul mutlaq itu sendiri. Terlewati. Wal arba'ah al-baqiyah fil kalam alladhi yasbiquhu. Ya. Kemudian 4 syarat berikutnya. Al-baqiyah fi al-kalam alladhi yasbiquhu. Kemudian wal arba'ah al-baqiyah, 4 syarat sisanya ada pada al-kalam alladhi yasbiquhu, yang didahulukannya. Fa amma thalatha allati yajibu an tatahaqqaq fil maf'ul al-mutlaq, adapun 3 syarat yang wajib dipenuhi pada maf'ul mutlaqnya, ada an yakuna masdar, an yakuna mush'iran bil hudutsi, menjelaskan al-hudus, kejadian-kejadian. Wa an yakuna al-murabbi at-tashbih. Wa amal arba'a, adapun 4 syarat allati yajibu an tatahaqqaq fi ma yataqaddamahu. Tadi ya. Wal arba'a al-baqiyah fil kalam alladhi yasbiquhu. Tadi di atas itu. 3 syarat itu seperti syarat-syarat yang harus ada pada apa? Maf'ul mutlaq itu sendiri. Kemudian yang keduanya ya, empat syarat berikutnya kisahnya adalah lafal pada kalam yang mendahului masdar ini. Jadi tiga syarat berkait dengan maf'ul mutlak itu sendiri, empat syarat berkait dengan jumlah yang mendahului maf'ul mutlak ini. Tiga syaratnya tadi, tiga syarat pada maf'ul mutlak itu sendiri ada disebutkan di sini, mafsar, agar dia mafsar, kemudian musyiran bil hudus, kemudian al murad bihi at-tashbih. Kemudian empat syarat yang harus ada pada jumlah yang mendahului masdar ini adalah allati an yakuna sabiqu alaihi jumlah, agar yang mendahulunya jumlah, wa an takuna hadhihi al-jumlatu mushtamilatan ala fa'il al-masdar, dan agar jumlah ini mencakup fa'ilnya masdar secara makna, meskipun secara makna, wa an takuna aidan mushtamila ala ma'na al-masdar, dan juga agar mencakup makna masdar juga, wa an yakuna fi hadhihi al-jumlah ma yasluh lil 'amal fil masdar, dan juga harus pada jumlah ini ada sesuatu yang bisa beramal pada masdar. Ya, itu contoh yang disebutkan tadi. Ya, masdar kan apa tadi? Li Zaidin sautun, sauta himarin. Ya, pada jumlah li Zaidin saut. Ya, dia jumlah. Kemudian jumlah ini mengandungi mana fa'il Zaid. Kemudian juga mengandungi mana masdar. Ya kan? Li Zaidin saut mana masdar. Kemudian pada jumlah tersebut ada sesuatu yang cocok untuk dijadikan sebagai apa? Amil bagi masdar. Wa yakuna fi hadzal jumlah ma ya'mal lil 'amal fil masdar. Agar pada jumlah tersebut ada sesuatu yang cocok untuk beramal pada masdar. Saut kan masdar, dia bisa beramal. Sautun sauta bisa. Cuma di sini sauta adalah apa? Ma'mul dari fi'lnya mahdhuf. Izaidin sautun yusawwit sauta himarin. Ya, ringkasannya yuhdhafu 'amilu al masdar wujuban. Dibuang amil masdar secara wajib di 7 tempat. Hah? Ada yang ketinggalan? Oh, ada yang ketinggalan. Fa illam yakun itu ya. Fa illam yakun al masdar musyiran bil hudus, adapun kalau masdarnya tidak menunjukkan makna hudus, kejadian-kejadian. Nah, qaulika, contoh ucapanmu, li fulan zaka'un zaka'al hukama. Li fulan zaka'un zaka'al hukama, bagi fulan memiliki kecerdasan seperti kecerdasannya al hukama. Aw la tataqallau. Zaka, kan kecerdasan itu ada ininya enggak? Hudusnya enggak? Enggak ada kan? Dengan bila dorb. Ada apa? Ada hadas. Juga saut, sweet kan ada hadas. Tapi kalau kecerdasan kan enggak ada hadasnya kan? Kecerdasan. Fulan memiliki kecerdasan. Seperti kecerdasan yang hukama. Aulam tataqaddamhu jumlah. Ataupun kalau tidak dihulul jumlah. Tapi didahulul mufrad. Seperti ucapanmu. Sautu fulanin. Sautu himarin. Aw taqaddamat jumlah atau didahului oleh jumlah, tetapi jumlah tadi tidak mencakup ala fa'il masdar, kepada makna fa'ilnya masdar, seperti ucapanmu dakhaltu dara fa idza fiha nauhun nauhal hamami, ya fa idza fiha ini adar di sini dia apa fa'ilnya masdar, ya fa'ilnya masdar nauh, nauh ini apa suara apa, dakhaltu dar fa idza fiha, saya masuk pada rumah itu tiba-tiba di dalamnya ada nauh nauhal hamam, suara suara hamam. Di sini enggak ada fa'il masdarnya. Ya, sebelum apa? Masdar ini tidak ada fa'il masdarnya. Fa fi kulli hadhil muthul wa ma ashbaha la yakunu al masdar maf'ula mutlaqa wal 'amil fihi mahdhuf wujuba bal huwa fi ma dzakarna mimma taqaddamat jumlah min al amthila badal mimma qablah. Pada contoh-contoh ini, nah semisalnya tidaklah masdar itu di'rab sebagai maf'ul mutlaq wal 'amil fihi mahdhuf wujuban, kemudian dijadikan amilnya apa? Mahdhuf wujuban. Bal huwa, bahkan dia masdar itu fima dzakarna, sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, ya, min amil amtilah, dari contoh-contoh tersebut, badal mimma qabla, badal dari sebelumnya, badal atau kafayan, ya. Yang pertama dari tempat di mana wajib membuang amilnya masdar adalah idza waqa'a masdar badalan min fi'lih, apabila masdar datang menggantikan dari fi'ilnya. Wa huwa maqisun fil amri wan nahi, ini bisa dikiaskan pada amar dan nahi. Ya, sudah lewat itu. Yang kedua, idza waqa'a al-masdar ba'da al-istifhami al-maqsud bihi at-tawbih, apabila datang setelah masdar, ya. Idza waqa'a al-masdar, apabila masdar datang setelah istifham yang dimaukan dengannya tawbih, cercaan atau niyan ba'daan 'alaka al-mashib. Apakah engkau masih berlamat-lamat bermalas-malas setelah ubanmu meliputi kepalamu? Idza waqa'a tafsilan li aqibati ma taqaddama, apabila masdar ini datang untuk merinci akibat dari jumlah sebelumnya. Yang keempat, idza nabal masdaru an fi'lin istanada li ismi 'ainin wa kana al masdaru mukarrara aw mahsura, apabila masdar menggantikan dari fi'il yang mana fi'il ini disandarkan atau dijadikan khabar bagi ismi 'ain, dan masdarnya dalam keadaan diulang atau dihasr. Yang kelima, idza kana al-masdaru muakkidan li nafsihi, apabila masdarnya mentaukid dirinya. Wa huwa al-waqi' ba'da jumlatin la tahtamilu ghairah, yaitu masdar yang datang setelah jumlah yang dia tidaklah tahtamil, memungkinkan maknanya selain masdar. Yani maknanya hanya masdar gitu. Kemudian yang keenam, idza kana al-masdaru muakkidan li ghairihi, apabila masdar datang dalam keadaan mentaukid selainnya, yaitu masdar yang datang ba'da jumlatin setelah jumlah tahtamiluhu, mengandungi makna masdar juga mengandungi makna selain masdar. Yang ketujuh, idza qusida bi tasybih, jika dimaukan dengan masdar itu tasybih, penyerupaan, yang mana dia datang setelah jumlah yang jumlah itu musyamilah, mencakup fa'ilnya masdar secara makna. Insyaallah ya, dipahami ya. Yang mana? Contohnya apa? Di bulan zakat. Apa? Faida fiha nauhun nauha. Ini yang dibahas nauhunnya itu. Ini dibahas nauhunnya. Mana tadi? Dakhaltu ad-dar faida fiha nauhun. Oh iya iya. Dakhaltu ad-dar faida fiha nauhun nauha al-hamam. Di sini nauha al-hamam. Irama sebagai apa? Ya masdar juga ya. Tapi apa? Boleh juga di bama atau tidak wajib apa? Dibuang apa amilnya ya? Tidak wajib dibuang amilnya. Ini kan bahasan tentang wajibnya membuang amil. Ya. Apa? Ya misalkan faida fi nauhun nauhu al-hamam. Nauhnya adalah nauh. Entrofakan. Ya. Saya ulang dari ini tadi datang kaki itu. Fa'il lam yakun. Fa'il lam yakun al-masdar musyiran bil hudus. Tadi disebutkan syarat-syaratnya. Kemudian bagaimana? Kalau syarat-syarat tadi ada yang hilang. Ya, di antaranya agar masdarnya musyiran bil hudus. Ya. Menjelaskan makna al-hudus. Ya. Makna al-hudus, kejadian-kejadian. Nahu qawli fa in lam yakun, adapun kalau masdarnya tidak menunjukkan kepada makna hadus kejadian-kejadian seperti ucapanmu li fulanin zakaun zakaul hukama, maka ini iram sebagai apa? Zakaun zakaul hukama, ya padahal dari zaka ya. Aw lam tataqaddamu jumlah, dan syarat berikutnya agar sebelum masdar itu ada jumlah. Bagaimana kalau sebelumnya bukan jumlah? Ya. Kalau didahului sebelumnya selain jumlah, tapi al-mufrad bal taqaddamahu mufrad, seperti ucapanmu sautu fulanin sautu himarin. Sautu fulanin sautu himarin, dirafakkan di sini sebagai khabar dari saut. Aw taqaddamathu jumlah, atau didahului jumlah, walakinnaha, tapi jumlahnya lam tashmil ala fa'ilil masdar, tidak mencakup fa'ilnya masdar. Seperti ucapanmu dakhaltu dara faida fiha nauhun nauh al-hamami, saya masuk ke rumah itu maka tiba-tiba di dalamnya ada nauh ratapannya, nauh niyaha, itu dari naha niyaha, dari sini juga nauh ratapan seperti ratapan al-hamam, burung merpati, suara atau ratapan seperti suara merpati. Ya, di sini nauhun iramnya sebagai apa? Mubtada muakhar, khabarnya fiha. Ya. Nauha kalau dibaca fathah berarti dia maf'ul mutlaq, amilnya nauh, berarti amilnya nauh bukan apa fi'il mahdhuf, karena fi'il mahdhuf ya nubu mana fa'ilnya, enggak ada fa'ilnya sebelumnya kan. Aini nauhal hamami, boleh pula nauhul hamami. Kalau nauhal hamami seperti yang diharokati di sini fathah ya berarti maf'ul mutlaq, amilnya berarti nauhun itu sendiri ya. Ya, kemudian kalau nauhu berarti ya badalnya atau fa'ilnya. Ya, tidak ada di situ amil yang mahdhuf, tidak ada. Kenapa? Satu syaratnya hilang. Sebelumnya atau pada jumlah sebelumnya tidak ada sesuatu yang merupakan fa'il secara makna, enggak ada. Sehingga kalau yanubu kembali gimana huwanya? Iya kan? Fa fi kulli hadhil muthul wa ma asbaha, pada semua contoh-contoh ini nih misalnya la yakunul masdar maf'ulan mutlaqa. Masdar di situ tidak menjadi maf'ul mutlaq dalam keadaan amilnya mahdhuf secara wajib. Ya. Tidak ada. Fal huwa fima dzakarna, dan dia seperti apa yang telah kami sebutkan sebelumnya adalah badal mimma qablah. Fal huwa fima dzakarna mimma taqaddamathu jumlah min al-amthilah badal. Bahkan dia dari apa yang telah kami sebutkan, dari apa yang dihulur jumlah, dari contoh-contoh itu adalah badal. Meskipun jumlah sebelumnya, badal dari yang sebelumnya. Selesai pembahasan tentang al-maf'ulul mutlak, tinggal di murojaah insyaallah. Seperti biasa ya, pertemuan berikutnya kita manfaatkan untuk murojaah. Semoga sekali pertemuan selesai, kalau enggak ya dua kali. Ya Arabnya dan juga faedah-faedahnya. Siapa yang baca sekarang? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada. Iya. Apa? Berarti yang beliau sebutin di sini nih. Fal huwa, bahkan dia, kembali ke mana huwanya? Masar. Iya. Bahkan dia masar fima dzakarna, pada apa yang telah disebutkan, dari yang dia adalah jumlah, pada contoh-contoh tersebut adalah badal dari sebelumnya. Jadi kan lifulanin zaka'un zaka'ul hukama, itu besar. Yang dicontohkan sebelumnya kan, kalau sautu fulanin sautu himar, ya ini sih apa, sebagai apa ini, sautu hobar ya, sautu fulanin sautu humar. Kecuali kalau ada mubtada yang takdir mahdhuf wujuban, apa ditakdirkan mubtada mahdhuf hadza misalkan. Kemudian contoh yang berikutnya, dakhaltu dar fa idza fiha nawhun nawhu alhamam, ini juga badal. Kalau dibaca fathah nawhaya maf'ul tak, berarti amilnya nawhun itu sendiri. Ini tanya kemana? Apa ini sautihi? Sautihima. Oh, sautu fulan dan sautu himar. Ya. Kalau enggak ada penakdir hukum asalnya kan enggak ada penakdiran ya. Maka berarti sautu himar berarti apa? Hobar. Kecuali kalau misalkan ada mubtadanya. Ya. Hada sautu fulan dan sautu himar. Berarti badal apa itu? Bisa juga badal gholat ya. Misalnya itu ya. Yang lain? Terus ya dimungkinkan apa yang telah lewat dibaca. Ada waktu untuk murojaah sebelumnya. Itu ketika memurojaah matanya itu coba sekali-kali pelan sambil dipahami. Ada enggak yang belum paham i'rabnya ataupun maknanya? Minimal i'rabnya tergambar, maknanya maksudnya tergambar, sudah lumayan. Yang sampai memurojaah tapi enggak ada yang bisa diambil faedahnya. Sambil memurojaah juga itu faedahnya ketika memurojaah itu. Kadang pelan. Nak tasbih dan qadar. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.